Harus tunggu lama kan? Ah, terada. Minum dong, Kak. Taruh aja. Mau, Re? Ayo. Si, kau lihat piram sana. Apa lagi? Wis, mantap, eh. Bisa. Masa lihat kau tersenyum, apele sa kagum, dan sa tra bisa, macam sa mau kenal kau. Yang manis, tapi bukan gula, kau macam beda oke, okay. Yang tak putar terlalu banyak, kau tu manis sekali ye, apele sa mau curi kau pulau. Yang manis, tapi bukan gula, kau macam beda oke, okay. Yang tak putar terlalu banyak, kau tu manis sekali, eh. Apele sama curi kau pulau, sumpah ini tak ratimu, jangan kau ragu, eh. Jangan kau ragu.